cinta kau Yesus Tuhan, kau kekasih jiwaku. Ku perlu kau Yesus Tuhan, kaulah nafas hidupku. Ku cinta kau Yesus Tuhan, kau kekasih jiwaku. Ku perlu kau Yesus Tuhan, kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, kaulah segalanya. Yesus, Yesus, kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, kaulah segalanya. Cinta kau Yesus Tuhan, kau kekasih jiwaku. Ku perlu kau Yesus Tuhan, kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, kau yang rindu. Yesus, Yesus, kaulah segalanya. Yesus.